ولا يعرف منا أحد ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تؤمن بالله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا عليه يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فقال أخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال أخبرني عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلام من السائل فقال أخبرني عن حمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة القرة العلفة رئاء السائل يتطاولون في الدنيا ثم انطلق فلبست مريا فقال لي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم ويعلمكم دينكم الله apa lagi yang belum baca? Sudah yang baca? Yang belum baca? Hadis pertama, yang belum baca hadis yang pertama. Suatu permasalahan yang disebut oleh muallif yaitu Syarih Syekh Al-Taimin rahimahullah ta'ala. Apakah syahadat ini memasukkan seseorang ke dalam agama Islam? secara zahir, apakah tiap orang yang mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu sudah cukup bagi dia untuk masuk ke dalam agama Islam? Jawabannya adalah al-jawabu na'am, jawabannya tentu ia telah masuk ke dalam agama Islam ketika dia telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini secara zahir, secara yang terlihat, secara zahirnya orang yang telah mengucapkan syahadah maka dia telah masuk Islam, maka dia telah masuk Islam. Jadi secara zahir, adapun urusan batin dia, maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mengetahui orang ini mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah orang yang muslim, dia muslim. Dan kita tidak diperintah untuk mengetahui apa yang ada di dalam batinnya, namun kita cukup menghukumi orang tersebut sebagai orang yang muslim ketika dia mengucapkan syahadah ini. Hatta law balanna annahu qalaha ta'awudan, walaupun sekalipun kita mengira bahwa orang yang mengucapkan syahadah ini dia mengucapkannya bukan dengan jujur, dia mengucapkannya dalam rangka melindungi diri dia, dalam rangka melindungi diri dia, maka ini juga tidak boleh kita membunuh dia. Walaupun kita mengira orang ini tidak benar mengucapkan syahadah, orang ini takut sama saya, ketika perang misalnya kita menemukan orang kafir yang kita tangkap, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka ketika itu juga kita tidak boleh membunuh dia karena dia telah masuk Islam. Walaupun kita mengira dengan yakin-yakinnya orang ini takut sama saya, tidak boleh kita membunuh dia karena dia telah mengucapkan syahadah. Maka seluruh orang yang mengucapkan syahadah la ilaha illallah secara zahir, orang ini telah masuk Islam sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka baru di sini dihukumi sebagai orang kafir. Nanti ada pembahasannya. Fa'innana na'asimu jamahu wa maluhu. Maka kita harus menjaga darahnya dan hartanya. Harta seorang muslim tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Dia muslim secara zahir, dia telah mengucapkan syahadah, maka tidak boleh kita untuk menumpahkan darahnya, tidak boleh kita mengambil hartanya. Walau dhananna annahu qalaha kadiban, walau baik, kita lanjutkan. Walau dhananna annahu qalaha kadiban, walaupun kita mengira bahwa orang ini mengucapkannya dengan dusta, dia tidak jujur dalam mengucapkan syahadah, maka tidak boleh kita menumpahkan darahnya, tidak boleh kita mengambil hartanya, karena dia telah mengucapkan syahadah yang secara zahir telah memasukkan dia ke dalam agama Islam. Dan dalilnya adalah suatu kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Wa dalilu dzalika qissatul musyrik alladhi adrakahu Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma hina harabal musyrik, falamma adrakahu Usamah bisayf qala la ilaha illallah. Dalilnya adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika beliau dalam suatu peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dalam suatu perangan, kemudian beliau adrakahu Usamah menjumpai seorang musyrik dan menangkapnya. Usamah berhasil menangkap satu orang musyrik, satu orang kafir ditangkap, kemudian Usamah hendak membunuhnya. Namun orang itu bisa lari, bisa kabur dari tangkapan Usamah. Harobal musyrik, hina harobal musyrik, ketika orang musyrik itu telah lari, kabur, maka Usamah mengejar lagi. Falamma adraka, maka ketika Usamah telah bisa menangkapnya orang itu, dan Usamah sudah mengangkat senjatanya untuk memenggal leher orang ini, dia mengatakan, orang musyrik ini mengatakan, la ilaha illallah. Dia lari dari kejaran Usamah, kemudian Usamah berhasil menangkapnya, langsung Usamah mau membunuh orang musyrik ini dengan pedangnya. Seketika itu juga orang musyrik yang tertawan tersebut mengucapkan, la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimah tauhid. Akan tapi Usamah tidak memperdulikan. Usamah tidak mau peduli karena dia yakin bahwa orang ini mengucapkannya bukan jujur. Dia takut sama saya. Enggak mungkin masa mengucapkan la ilaha illallah ketika sudah ketangkap. Maka Usamah tidak peduli dengan ucapan tersebut, langsung Usamah radhiyallahu anhu beliau membunuh orang musyrik itu. Dengan persangkaan beliau bahwa orang ini belum masuk Islam, dia hanya takut mengucapkan kalimat tersebut, hanya takut dari pedangnya. Ay qalaha li alla yuqtal. Dia Usamah meyakini bahwa orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar dia selamat dari pedang Usamah bin Zaid. Maka Usamah membunuhnya. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW marah, menegur Usamah dengan teguran yang keras. Kata Rasulullah SAW, Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau wahai Usamah berani membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah memberikan alasannya. Tentu dia tidak berani membunuh seorang muslim, akan tapi Usamah memiliki alasan yang lain. Kata Usamah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Ya Rasulullah, bukan seperti itu, akan tapi orang ini mengucapkannya dalam rangka untuk selamat dari pedang saya. Dia takut dari saya untuk melindungi dirinya, dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Akan tapi Rasulullah SAW tetap menegur, kamu salah wahai Usamah, engkau tetap salah. Tidak boleh seharusnya engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah walaupun dalam kondisi pertempuran. Kemudian Rasulullah SAW terus mengulanginya, terus mengulangi kata-kata beliau, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau wahai Usamah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Terus Rasul mengulang-ulangnya, apakah engkau wahai Usamah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, diulangi sampai 3 kali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan kepada Usamah, afala syafaqta an qalbih, apakah kamu sudah membelah dada dia sehingga engkau tahu kalau dia ini mengucapkannya dalam karena takut kepadamu? Maka ini teguran yang keras dari Rasulullah SAW. Tidak boleh bagi kita membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun kita mengira orang tersebut mengucapkannya karena takut dari kita. Kemudian Usamah dalam hadis tersebut, Usamah melanjutkan, qala Usamah fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Usama radhiyallahu anhu, beliau ketika mendapat teguran dari Rasul, beliau menyesal, merasa salah, sehingga beliau mengatakan, fatamannait, dan aku ingin sekali andaikan, annani lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, andaikan aku belum menjadi seorang muslim, andaikan aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Jadi Usama saking menyesalnya beliau, beliau sampai mengucapkan, saya andaikan aku belum masuk Islam sebelum hari ini. Yaitu ketika tahu teguran Rasul SAW, ketika tahu perkara ini tidak dibenarkan, sehingga Usama merasa menyesal dengan sangat, sehingga beliau mengucapkan, seandainya aku belum masuk Islam sebelum hari ini. Min syiddati ma wajada radhiyallahu anhu. Demikianlah Usama radhiyallahu anhu, beliau betul-betul menyesal dengan perbuatan tersebut, sehingga beliau mengatakan, aku andaikan aku belum masuk ke dalam Islam sebelum hari itu. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, idzan nahnu laysa lana illa adh-dhahir hatta law ghalaba 'ala dhannina annahu qalaha ta'awudzan. Maka kita tidak bisa menghukumi seseorang kecuali zahirnya saja. Kita tidak boleh menghukumi seseorang ini niatnya demikian, seseorang ini niatnya batinnya, kita tidak boleh menghukumi dia secara batin, karena batin dia Allah lah yang lebih tahu. Kita menghukumi seseorang itu secara zahir saja, seperti orang munafik, kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Akan tetapi kita tetap menghukumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hukum-hukum Islam, orang ini tetap dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tetap berlaku waris terhadap dia, tetap berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Walaupun batin dia misalnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu urusan dia dengan Allah. Akan tapi secara zahir orang muslim tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Kita akui keislaman dia. Naam, law irtadda ba'da dzalika qatalna. Benar atau iya? Jika orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu melakukan perbuatan-perbuatan riddah, maka jika orang, ada seorang muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian di waktu yang lain setelah itu dilihat dari perbuatannya, orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang riddah, perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka ini tidak mengapa untuk dibunuh. Maka ini tidak mengapa untuk dibunuh. Tentunya bukan kita yang membunuh, yaitu waliul amr. Yaitu waliul amr. Jadi jika kita melihat orang muslim mengucapkan la ilaha illallah, asalnya tidak boleh kita bunuh dia, karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah sampai terlihat pada perbuatan dia, perbuatan-perbuatan riddah, perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, baik dari ucapan, perbuatan ataupun keyakinan. Kita tahu keyakinan orang ini keyakinan-keyakinan kafir, maka orang ini telah menjadi orang yang kafir. Demikian juga qaul, ucapan-ucapan yang menjadikan seseorang itu menjadi kafir, seperti mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama Islam, menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti para Syiah, Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ataupun perbuatan-perbuatan mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih bersujud kepada batu, mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berdoa kepada pepohonan, berdoa kepada hewan, kepada sapi, maka ini bukanlah orang yang muslim. Dia telah melakukan perbuatan syirik dan keluar dia dari agama Islam. Tapi hukum asal seseorang jika mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh kita membunuhnya. Wa hadza yujadu min junudil kufr idza asarrahum almuslimun. Dan kejadian yang seperti ini sering terjadi, min junudil kufr, yaitu ketika peperangan, ketika peperangan pasukan orang-orang kafir tertangkap, tertawan oleh kaum muslimin. Kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah ketika telah ditawan mau dibunuh, kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus menjaga hartanya, menjaga darahnya. Qalu aslamna min ajli ay ya'simu anfusahum minal qatl. Mereka setelah tertawan, mereka mengatakan, kami telah Islam, kami mengucapkan la ilaha illallah agar terjaga diri mereka dari pedang kaum muslimin. Maka terkadang seorang mujahid, seorang yang berperang mengatakan, bertanya, apakah kita boleh membunuh dia atau tidak? Membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yaitu dijawab oleh Syekh Utsaimin, tidak boleh kita membunuhnya. Adalah hadis Usamah bin Zaid yang menunjukkan hal tersebut. Jadi Usamah tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh. Rasul memperingatkan ketika Usamah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis Usamah yadullu ala annahum la yuqtalun. Hadis Usamah yang tadi kita telah baca menunjukkan bahwa mereka tidak boleh dibunuh. Walakin yuraqibun, akan tetapi mereka diperhatikan. Jadi orang-orang tawanan ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka betul-betul dikontrol, diperhatikan, diteliti keadaan mereka setelah mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Kita lihat keadaan perbuatan amalan-amalan mereka. Fa idza dhahara minhum riddah qutilu, kata Syekh Utsaimin, jika tampak setelah kita teliti, setelah kita cermati atau kita perhatikan perbuatan dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, dia ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka di sini tidak mengapa kita membunuhnya. Li'annahum bi syahadati alla ilaha illallah tastalzimuhum ahkamal Islam, karena dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi bagi mereka untuk menjalankan hukum-hukum Islam yang lainnya. Demikianlah, tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian selesai, akan tapi terus dilihat keadaan orang tawanan ini yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengira orang ini mengucapkannya karena takut, tidak boleh kita membunuh dia, akan tapi kita melihat setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, perbuatan-perbuatan dia apakah sesuai dengan hukum-hukum Islam atau dia malah masih melakukan amalan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka ini tidak mengapa untuk dibunuh. Fa in kana al-kafiru yaqul la ilaha illallah lakin yashhadu anna Muhammadar Rasulullah lakin la yashhadu anna Muhammadar Rasulullah fala yakfihi dhalik hatta yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa'inkanal kafir, yaitu jika ada seorang kafir yang mengatakan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, akan tetapi dia tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka ini tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam agama Islam. Sampai dia betul-betul bersaksi bahwa Muhammad juga adalah Rasulullah. Inilah syahadat yang harus saling melengkapi. Tidak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah namun kita tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini tetap kafir, tidak beriman. Orang Nasara yang betul-betul memiliki agama Nasrani, mereka bersaksi bahwa ilah mereka adalah Allah, akan tapi mereka tidak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini tetap kafir. Kata Rasulullah SAW, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang Yahudi atau seorang Nasara mendengar kerasulanku kemudian dia masih tetap berada di dalam agamanya, tidak mau beriman kepadaku, maka tidak bermanfaat keimanan mereka, tidak bermanfaat agama Nasara atau Yahudi yang mereka pegang. Walaupun mereka beribadah kepada Allah, mereka betul-betul konsekuen dengan agama mereka, akan tapi kata Rasulullah SAW, akan tapi mereka masih tidak mau beriman kepadaku, maka mereka adalah penghuni atau penduduk ashabun nar, mereka penduduk neraka. Jadi harus syahadah anna Muhammad Rasulullah ini harus berdampingan, serasi dengan syahadat la ilaha illallah. Wa ala hadha fal kafir yadkhulu fil islam bi mujarrad an yaqula la ilaha illallah. فإذا كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله. Oleh karena itu, dengan ini seorang kafir dia masuk ke dalam Islam, yadkhulu fil Islam, dia bisa masuk ke dalam agama Islam hanya dengan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Fa idza kana, namun jika dia mengucapkan la ilaha illallah itu tetapi dia masih mengingkari risalah, masih mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak boleh. Harus bagi dia untuk menambah lagi syahadat dia, yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Harus dia untuk menambah dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, karena tidak mungkin bisa dipisahkan antara syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Harus terus ada syahadat Muhammad Rasulullah tersebut. Wa fil haditsis syarif ud'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa anni Rasulullah. Jadi ini adalah hadis yaitu diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewasiatkan Mu'adz untuk pertama kali amalan dakwah, pertama kali dakwah yang hendaknya engkau serukan kepada mereka, yaitu hendaknya ucapkan syahadat la ilaha illallah, hendaknya engkau mengajarkan kepada mereka tauhid la ilaha illallah. Dan Rasul melanjutkan, wa anni, dan aku adalah Rasulullah. Ajarkan mereka syahadah, dan syahadah yaitu adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bisa mengambil faedah bahwa dakwah atau seruan yang pertama kali kita serukan dalam dakwah kita, ketika kita mengajak saudara kita, ketika kita mengajak teman-teman kita, yaitu hendaknya kita menyerukan mereka pertama kali dengan kalimah tauhid, mengajarkan mereka dengan tauhid, bukan amalan yang lainnya, karena tauhid merupakan amalan yang terbesar, amalan ibadah yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Kata Allah Subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kata mufassirun, ai liyuwahhiduni, ai liyuwahhiduni. Jadi tidak ada tujuan lain dari penciptaan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, kata Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dalam beribadah. Jadi harus kita mengajak saudara kita, atau dakwah kita yang pertama adalah dengan dakwah at-tauhid, karena ini merupakan hak terbesar yang menyelamatkan mereka, bahkan amalan ibadah yang terbesar yang menyelamatkan mereka dari kekalnya di dalam neraka. Saking besarnya amalan tersebut yaitu tauhid, maka seorang yang bertauhid tidak mungkin jika Allah mengadab dia, tidak mungkin Allah mengekalkan dia ke dalam neraka. Orang yang bertauhid pasti akan keluar dari neraka. Orang yang bertauhid pasti akan keluar dari neraka walaupun orang tersebut banyak melakukan maksiat di muka bumi, banyak melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi masih di bawah kesyirikan, masih di bawah dosa kesyirikan. Dia tauhid kepada Allah, dia tidak mau bergantung kepada selain Allah, dia yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita melakukan syirik. Dia yakin demikian, di sisi lain dia banyak melakukan maksiat. Ini perkara yang lebih ringan daripada orang yang banyak melakukan taat kepada Allah tetapi dia masih mendatangi kuburan, dia masih meyakini keyakinan syirik. Maka ini sangatlah berbahaya. Keyakinan-keyakinan syirik ini bisa mengkufurkan seseorang keluar dari agama Islam, hanya meyakini bahwa si fulan atau makhluk selain Allah Subhanahu wa taala memiliki, bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarat dari dia. Maka dengan keyakinan inilah dia telah menjadi orang yang musyrik. Ini keyakinan syirik akbar. Dia hanya meyakini bahwa orang yang di dalam kubur ini bisa memberikan manfaat kepada saya, orang yang di dalam kubur ini bisa menolak madarat yang menimpa saya. Maka ini adalah perbuatan syirik akbar. Keyakinan dia saja sudah menjadikan dia orang yang keluar dari Islam. Dia kekal jika dia belum bertaubat dari keyakinan yang seperti ini, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Makanya sangat penting tauhid, sangatlah penting tauhid kita ajarkan kepada manusia. Oleh karena itu, pertama kali dakwah yang kita serukan kepada mereka, yaitu kita selamatkan akidah mereka. Kita selamatkan akidah mereka yang bisa menghancurkan mereka jika mereka salah dalam berkeyakinan. Mereka salah dalam berkeyakinan. Oleh karena itu, dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama kita harus prioritaskan dalam seluruh amalan kita. Terus kita mengajak umat ke tauhid. Tauhid, demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka semua berdakwah. Pertama kali dakwah yang mereka lakukan adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasul mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, kata Rasul, ud'uhum ila syahadah. Pertama kali engkau lakukan, yang engkau lakukan adalah ajaklah mereka untuk bersyahadah, untuk merealisasikan syahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad 'ulima bil ittirar min dinir rasul wa ittafaqat 'alaihi al ummah anna awwala ma yu'maru bihi al khalq syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa bidzalika yasirul kafiru musliman wa idza kana musliman wa shahida an la ilaha illallah wa mata 'ala dzalik fa innahu yakfi biqouli an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah wa innama yaktafi bila ilaha illallah li anna hadha al-mayyit yuqirru bi anna Muhammadar Rasulullah wa laysa 'indahu fihi iskal. Ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Waqad 'ulima bil ittirar, dan termasuk sesuatu yang maklum dan diketahui. Waqad 'ulima, dan termasuk sesuatu yang maklum dan diketahui dalam agama Rasul, yaitu agama Islam, min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sesuatu yang diketahui, yang dimaklumi dalam agama Islam ini. Wattafaqat 'alaihi al-ummah, dan seluruh umat ini bersepakat tentang perkara ini, yaitu adalah anna awwala ma yu'maru bih, bahwa sesungguhnya pertama kali perintah yang diperintahkan kepada makhluk adalah syahadah la ilaha illallah. Pertama kali kewajiban bagi makhluk, bagi manusia, jin dan manusia, pertama kali kewajiban bagi mereka bukanlah amalan-amalan yang lain. Pertama kali kewajiban bagi mereka adalah bersyahadat, meyakini, mengikrarkan bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tentunya dengan merealisasikan kalimat tauhid tersebut. Jadi ini pertama kali yang wajib bagi seluruh manusia. Kewajiban pertama, kewajiban paling besar, paling agung di atas kewajiban-kewajiban yang lainnya, yaitu adalah la ilaha illallah. Orang yang tidak pernah melakukan sholat tapi dia bertauhid, tauhid masih bisa menyelamatkan dia. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, tidak pernah sholat, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang maksiat, berzina, minum khamr, terus keadaan hidup dia seperti ini, namun dia memiliki kalimah tauhid, maka ini berada di masyiatullah, berada di kehendak Allah. Orang ini tidak bisa kita pastikan orang ini masuk ke dalam neraka. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar, akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak bisa memvonis orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu masuk ke dalam neraka. Karena orang-orang yang melakukan dosa besar itu, keadaan mereka nanti di hari kiamat, yaitu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki orang ini masuk ke dalam nar, maka Allah azab dia dalam neraka disebabkan dosa-dosa dia. Tapi dia tidak kekal dalam neraka karena dia tauhid, dia mentauhidkan Allah. Dan jika Allah kehendaki orang ini Allah selamatkan dari neraka, Allah berikan rahmah kepada dia, Allah masukkan dia ke dalam jannah. Makanya dalam sebuah hadis, yaitu nanti di hari kiamat ada seorang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa yang berlipat-lipat. Dosa yang berlipat-lipat. Kemudian Allah tampakkan dosa itu di hadapan dia. Dia mengakui dosa yang banyak yang pernah dia lakukan. Berlipat-lipat. Dosa dia seperti dalam hadis, berapa kali lipatan bumi itu dosanya. Sangatlah banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Besar dosa yang dia lakukan. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu, ketika menimbang, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu bitaqah, yaitu kalimah tauhid. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Orang ini banyak dosanya, akan tapi dia masih meyakini bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat tauhid tersebut ditimbang dosa itu dengan tauhid, dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dosa itu menjadi ringan. Dan beratlah kalimat tauhid itu lebih berat daripada dosa dia, sehingga orang ini Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Inilah orang yang bertauhid, walaupun seberapa pun dosa dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki, Allah mengampuni dia dan menghapus dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Akan tapi jika Allah meyakini pula Allah memasukkan dia ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa dia, namun dia tidak kekal dalam neraka jika dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang banyak melakukan amalan ta'ah, banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah, bahkan kita kalah ibadahnya, banyak sholat malam, banyak puasa dan seterusnya, amalan-amalan ibadah dia lakukan. Ketika dia bertemu dengan Allah dengan membawa amalan-amalan yang besar, kemudian orang ini masih melakukan kesyirikan, maka itu semua terhapus amalan dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, pertama kali kewajiban yang diperintahkan kepada makhluk adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa bidzalika yasirul kafiru musliman, dan dengan kedua syahadat inilah seorang kafir menjadi muslim. Wa idza kana musliman, dan jika seorang itu muslim, dan jika ada orang muslim kemudian dia bersyahadat dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, dan dia mati di atas kalimat tersebut, di atas keyakinan la ilaha illallah tersebut, maka itu sudah cukup bagi dia, sudah cukup bagi dia, memasukkan dia ke dalam jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Mankana akhiru kalamihi fid dunya, mankana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa akhir ucapan yang dia ucapkan ketika di dunia kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wa innama iktafa bila illallah, di sini Rasulullah SAW mencukupkan dengan kalimah la ilaha illallah saja, tidak melanjutkan dengan Rasul wa anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena tentu orang muslim sudah tidaklah dia menjadi seorang muslim sampai dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Oleh karena itu Rasul mengatakan, barang siapa seorang muslim yang akhir ucapan dia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena tentunya seorang muslim, kata muallif, li anna hadzal mayyit, karena tentunya seorang mayit ini dia sudah mengikrarkan, sudah bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan di sini tidak ada iskal, tidak ada muskilah. Sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.